Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kembali diberi kemudahan dan taufik untuk belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta diberi taufik dan kemudahan untuk mengamalkan dan mempraktekkan setiap ilmu yang Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada kita. Ahibati fillah azzakumullah, ya. Melanjutkan pelajaran kita, ya, murojaah terkait dengan fikih siam Ramadan. Telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan syarat sahnya puasa, kemudian rukun daripada puasa, dan sudah masuk pembahasan terkait dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan ketika berpuasa, ya, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita sudah masuk poin yang pertama ketika itu, ya, yaitu melihat hilal bulan Ramadan. Kemudian ahibati fil ha'azzakumullah, kita masuk ke yang kedua di antara sunnah-sunnah puasa, yaitu makan sahur, ya. Makan sahur dan mengakhirkannya. Baik, para ulama sepakat bahwasanya makan sahur sunnah, tidak wajib. Sehingga kalaupun seseorang berpuasa tanpa makan sahur, sah dan tidak berdosa. Hanya saja meninggalkan sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan, ya, tentang disunahkannya makan sahur, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan, ya, beliau memerintahkan makan sahur. Beliau mengatakan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sungguh dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Tayyib barakallahu fikum. Di sini sangat jelas, ya, ada perintah dari Nabi. Jadi perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada perintah, maka minimalnya, ya, hukum minimalnya di situ adalah sunnah. Hukum minimalnya sunnah. Bisa atau bahkan hukum asalnya wajib. Hukum asalnya wajib. Tetapi, ya, para ulama bersepakat bahwasanya perintah yang ada di dalam hadis ini itu tidak sampai kepada derajat wajib. Kemudian ahibati filha azzakumullah, ya, terkait dengan waktu. Waktu makan sahur, kata para ulama, dimulai dari ya min muntasifil lail ila tulu'il fajr, diawali dari pertengahan malam hingga terbitnya fajar, itu dikatakan makan sahur. Jadi kalau santri-santri di sini misalkan habis sholat tarawih ya, makan, makan apa, mau berbuka, bar maghrib, sak durunge maghrib wis mangan, ya kan? Sak durunge tarawih mangan, ya. Habis tarawih dening mangan maning makan apa sih? Sahur lah misalnya. Ya, ya belum dianggap sahur. Ya. Sahur kata para ulama dimulai dari pertengahan malam, ya, sampai akhir daripada waktu malam itu atau terbitnya fajar. Nah, tayyib. Ahibati filaha azzakumullah. Mereka dalil secara tegas terkait dengan permulaan sahur tidak ada secara tegas. Tapi yang dijadikan sebagai istimbat dalil ya, dari para ulama adalah tentang dulunya ya, sebagaimana kita barangkali tahu, sebelum ketentuan puasa itu seperti yang diwajibkan seperti sekarang ini ya, sebelumnya itu puasa Ramadan mengalami beberapa tahapan. Di antara tahapannya, tahapan terakhirnya itu adalah apa, ketika seseorang itu sudah tidur ya, sudah tidur, maka dia sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Ketika bangun ya sudah langsung puasa. Nah, umumnya orang tidur itu mereka sholat tarawih ya, atau sholat malam atau sholat isya, ya kan? Kan sebagaimana kita tahu sholat isya yang afdol itu sudah pernah kita bahas. Ya, ada yang berpendapat akhir dari sepertiga malam yang pertama atau pertengahan malam. Nah, ini. Ya, ketika kita paham bahwasannya akhir sholat isya itu adalah pertengahan malam, sehingga sholat isya itu bisa dilakukan di waktu itu, ya, maka setelahnya ya, itu adalah waktu untuk tidur. Nah, ketika itu sudah, kalau sudah seseorang itu sudah tidur, sudah tidak boleh lagi, sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghapus ya, model syariat yang seperti itu. Kemudian Allah mengatakan ya, kulu washrabu ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan dan minum ya, hingga nampak benang putih dengan benang hitam, yaitu di waktu fajar. Sudah kita jelaskan dan sudah kita pelajari terkait dengan masalah itu. Yaitu maksudnya adalah terangnya benang putih, maksudnya adalah cahaya fajar shadiq ya, yang ya, awal kali muncul ya, seperti benang, kurang lebih demikian. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian ahibati filha azzaqumullah. Jadi kembali kepada permasalahan bahwasanya awal daripada makan sahur itu adalah pertengahan malam, dan akhirnya itu adalah akhirnya adalah terbitnya subuh, seperti ayat yang tadi kita baca ya, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sampai jelas, ini batasan akhirnya, sampai jelas benang putih dan benang hitam dari sholat fajar itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, berarti batasnya adalah, batas akhirnya adalah sholat subuh, azan subuh. Kemudian ahibati filah azakumullah. Nah, kalau kita sudah memahami ini, ya, tadi sudah kita sebutkan di antara sunahnya adalah mengakhirkan sahur, meskipun boleh dari sejak pertengahan malam. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, berdasarkan perbuatan Nabi. dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan ucapan Nabi dulu ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan ya, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail." Bilal itu azan masih di malam hari. Bilal azan di malam hari. Fakulu wasrabu, maka makan dan minumlah kalian. Hatta tasma'u adzana ibni Umi Maktum. Makan minumlah kalian hingga kalian mendengar azannya Abdullah ibnu Umi Maktum. Pembahasan azan sudah pernah kita pelajari ya kan. Nah, di sini Nabi mengatakan ketika Bilal itu azan, makan minumlah. Makan minumlah kalian sebagaimana dulu pernah kita pelajari ya. Adanya Bilal dengan adanya Abdullah ibnu Umi Maktum itu tidak terlalu lama. Jedanya. Ya. Tidak terlalu lama. Sekedar kurang lebih disebutkan dalam riwayat yang lain. Ya. Naik turunnya kedua orang ini. Ya. Karena Abdullah ibnu Maktum beliau buta. Ya. Sehingga jalan naik turunnya juga perlu waktu kan kayak gitu ya, perlu waktu, intinya tidak lama ya, makanya kurang lebih ya 1 jam atau 45 menit dari azan subuh ya. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas menunjukkan bahwasannya azan subuh itulah batas makan sahur, masih boleh. Sehingga kurang tepat ketika ada yang membatasi secara khusus, yaitu adanya waktu imsak sebelum imsak yang sesungguhnya. Barangkali sudah pernah kita bahas ya kan? Tayyib barakallahu fiik. Ingat mas? Ada yang ingat? Dalilnya apa? Kalau itu kurang tepat. Ada yang mau menjawab? Kurang tepatnya adanya batasan imsak sekitar entah 10 menit, 15 menit. Ya, sebelum waktu subuh. Itu pembatasan yang tidak tepat. Ya, dan salah di dalam memahami atau kurang tepat juga di dalam memahami hadis. Ingat hadisnya yang seperti apa? Tentang apa? Hah? Ada yang mau menyampaikan? Sudah kan? Sudah belum? Sudah belum mas? Belum? Belum ya? Masalah imsak. Sudah belum dibahas di sini? Sudah kan? Batasannya apa? Hadisnya kayak apa ingatnya? Yang disalahpahami hadis tentang apa? Mana ini? Lupa ya, hadis tentang sahurnya Nabi dengan siapa? Ketika makan sahur ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu ya. Ketika ditanya oleh Anas bin Malik ya, kan Zaid bin Thabit sahur bersama Nabi. Kemudian Anas bin Malik bertanya kepada sahabat Anas, bertanya kepada Zaid ibn Sabit tentang apa jeda antara lafadznya di antara beberapa riwayatnya ya, sedikit mengulang ya Mbok, sedikit ya sepintas saja ya. Ketika Anas bin Malik ya, disebutkan dalam riwayat bertanya kepada Zaid ibn Sabit radhiyallahu taala anhu ya, kam kana qadru ma bainahuma, dalam riwayat kam kana qadru bainal adzani was sahur ya, berapa jeda waktu antara azan dengan sahur. Antara azan dengan sahur. Ini salah satu lafadznya. Ya. Salah satu lafadznya. Ada dalam riwayat Bukhari. Ya. Salah satu lafadznya, pertanyaannya adalah, kam kana qadru mabayna al-adhani was-sahur. Jarak antara azan dengan sahur itu berapa? Ya. Kemudian jawab oleh Zaid ibn Sabit radhiyallahu taala anhu, ya. Qadru 50 ayat, seukuran 50 ayat. 50 ayat. 50 ayat yang pertengahan, ya kurang lebih itu tadi. Sehingga kurang lebih 10-15 menit lah. Nah, ini sebagian orang kemudian memahami, ah ini berarti jarak antara selesainya sahur Nabi dengan azan. Ya kan? Berarti kan sebelum azan ada sekitar 10-15 menit. Oh, berarti itu waktu imsak. Padahal bukan itu. Ya. Taunya dari mana? Kita dalam memahami hadis, lihat riwayat-riwayat yang lain dikumpulkan di sehingga memahami yang dimaksudkan apa. Antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, itu tidak mungkin bertentangan. Juga tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang lain. Kalau ini dipahami seperti tadi, antara ada waktu imsak antara azan dengan sahur, itu ada jeda sekitar 15 atau 10 menit. Ini berarti bertentangan dengan ayat yang tadi kita baca. Qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyad minal khaydil aswad minal fajr. Berarti bertentangan dengan ayat ini, juga bertentangan dengan sabda Nabi, qulu washrabu hatta tasma adzan Ibni Ummi Maktum. Makan minumlah sampai terdengar adzan subuh yang dikumandangkan oleh Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Dan tidak mungkin bertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Berarti terus makna antara azan dengan sahur apa, kan kayak gitu. Jadi yang sering disalahpahami ini, yaitu ketika pertanyaan Anas kepada Zaid ibn Thabit, kapan ukuran atau jarak waktu antara azan dengan sahur, yaitu sahurnya Nabi dengan Zaid ibn Thabit tadi. Zaid ibn Thabit menjawab sekitar 50 ayat, membaca 50 ayat. Nah, tayyib barakallahu fikum. Terus jawabannya gimana? Ingat enggak, Mas? Apa belum? Sudah. Tahun lalu? Oh, sudah setahun ya. Iya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, ya sudah kita ingatkan. Nah. Jadi makna azan di dalam hadis tadi, azan itu maksudnya adalah iqomah. Azan di situ maksudnya adalah iqomah. Mungkin ada yang bilang, lah itu sah penafsiran yang rusak itu. Kamu masa azan diartikan iqomah sih gimana? Jangan ngerti azan orang sih. Nah, malah ngomongin kayak gitu barang kalian. Azan ya azan, iqomah bukan iqomah. Kok azan diartikan iqomah? Kita lihat riwayat yang lain. Atau sebelum kita lihat riwayat yang lain, perlu kita pahami bahwasanya di dalam beberapa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kadang menamakan ya azan itu memaksudkan kata azan itu dengan iqamah. Jadi kadang Nabi mengatakan azan tetapi yang dimaksudkan adalah iqamah. Yang paling tegas, yang paling nampak di sini adalah ketika Nabi mengatakan baina kulli adzanain salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Liman syaa. Nabi mengatakan antara dua adzan itu ada salat sunnah. Nabi mengulangi sampai 3 kali, yang ketiganya Nabi mengatakan bagi yang ingin melakukannya. Antara dua adzan ada sholat. Antara dua adzan ada sholat, antara dua adzan ada sholat. Para ulama sepakat terkait dengan makna ayat ini adalah antara adzan dengan iqomah itu ada sholat sunnah. Disyariatkan sholat sunnah. Sehingga ada sholat sunnah, disyariatkan sholat sunnah antara adzan dengan iqomah. Nabi mengatakan antara dua azan. Ini menunjukkan bahwasanya lafaz azan kadangkala yang dimaksudkan adalah iqamah. Termasuk hadis terkait dengan masalah kita ini. Ketika Zaid ibn Sabit ditanya oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, kam qadru baina al-adhani was-sahur, berapa jarak antara azan dengan sahur? Azan yang dimaksudkan di sini adalah iqamah. Dari mana? Dari riwayat yang lain. Sama juga dalam riwayat Bukhari atau Muslim, ya. Lafadznya itu kam kana, ya, menyebutkan tentang dalam riwayat Bukhari, ya, kam kana qadru firaghihima min sahurihima, ya, ila qiyamihima fis shalah. Dalam riwayat yang lain, ya, ketika Anas bin Malik ditanya oleh Qatadah ibn Ziyana As-Sadusi rahimahullah, ketika Anas ini menyampaikan ke muridnya, ke murid-muridnya, ke generasi tabi'in, ya, ke generasi tabi'in. Nah, Anas ditanya, yang meriwayatkan, yang tadi bertanya kepada Zaid ibn Sabit, ditanya oleh Qatadah, ya, kalau tidak salah Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, beliau pertanyaannya, berapa jarak antara selesainya beliau dari sahur dan qiyamihima fis-shalah, ya, berdirinya, qiyam, berdirinya mereka dalam melakukan sholat. Jadi, intinya pertanyaannya, jarak antara sahur mereka dengan mulainya sholat. Jawabannya sama, qadru khamsina ayah. Jadi riwayat yang satunya, pertanyaannya jarak antara adzan dengan sahur, riwayat yang lain jarak antara sahur dengan sholat iqamah. Ya. Sholat, mulai sholat kan iqamah. Jadi pertanyaan yang salah satu riwayat menyebutkan jarak antara adzan dengan sahur, ya, riwayat yang lainnya jarak antara sahur dengan mulai sholat. Nah, riwayat ini sering menerangkan, menunjukkan bahwasanya azan yang ada di dalam riwayat yang pertama yang dimaksudkan adalah mulai sholat itu. Ucapan azan yang itu menandakan untuk mulainya sholat adalah yang kita kenal dengan iqamah. Ya, kumandang azan, ya, lafaz seperti azan yang digunakan untuk tanda mulainya sholat kita sebut sebagai iqamah. Sehingga, ya, lafaz azan yang pertama tadi yang maksudnya adalah iqamah. Sehingga ketika dipahami seperti ini tidak ada pertentangan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Juga tidak ada pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Tapi kalau dipahami azan tadi benar-benar azan, yaitu azan subuh, yaitu antara azan dengan sahur, ya, akhirnya ada pertentangan. Pertentangan dengan ayat, pertentangan dengan tadi sabda Nabi, kulu wasrobu, ya, ketika mendengar azannya Bilal. Akan bertentangan dengan hal di sini. Dan juga bertentangan dengan riwayat yang lainnya. Riwayat yang isinya pertanyaan antara sholat dengan sahur. Nah, sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi munculnya pemahaman adanya imsak, ya, sebelum adzan itu disebabkan karena, ya, salah di dalam memahami hadis tadi. Yang harusnya dipahami antara sahur dengan iqamah, tetapi dipahami antara sahur dengan adzan subuh. Thayyiban barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami ini. Sehingga kembali kepada pembahasan, ya. Dan termasuk ulama Syafi'iyah, termasuk yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam beberapa kitab beliau, beliau menyebutkan bahwasanya sahur itu waktunya dari pertengahan malam sampai waktu fajar. Dalam mazhab Syafi'i pun demikian sebenarnya. Cuman ya enggak tahu kenapa sampai di sini ya, kemudian muncul adanya pemahaman yang tadi salah itu. Baik. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Sehingga ya sunnahnya adalah mengakhirkan sahur ya, mengakhirkan sahur. Jadi nanti antum ya, terutama santri ya, bisa menjelaskan ya tentang kurang tepatnya ya terkait dengan pemahaman adanya imsak sebelum azan subuh, barakallahu fikum. Kemudian ya langsung saja biar tidak terlalu lama di sini, intinya kurang lebih demikian. Kemudian ahibati fila azakumullah ya, sunnah yang berikutnya langsung saja terkait dengan mensegerakan berbuka ya, ta'jilul fitr ya, mensegerakan berbuka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Nabi mengatakan la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr ya, manusia akan senantiasa berada pada kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka. Manusia ya akan senantiasa berada pada kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka. Baik. Jadi sunahnya mensegerakan berbuka. Tapi ya jangan dipahami ya, mensegerakan berbuka, berarti para asar langsung buka. Nah, ya enggak. Mensegerakan itu adalah ketika masuk waktunya itu langsung dikerjakan. Itu mensegerakan, bukan melakukan sebelum waktunya. Ya, gitu kan. Jadi maksud mensegerakan bukan melakukan sebelum waktunya, tetapi melakukan ya di awal waktunya. Itu mensegerakan. Kalau belum masuk waktunya ya salah ya. Jam 5 misalkan, kalau di tempat kita sekarang 5:30 wis buka. Ini jam 5:30 wis buka. Lah jarene Pak Ustadz kon segera buka. Nah, misalnya ya ora kala baik. Baik. Terkait dengan masalah ini ya. Atau sebelum itu ya, terus waktunya kapan? Nah tadi kan lanjutan ayatnya summa atimus siyama ilal lail ya. Tadi kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul aswadu minal khaydil hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai masuknya waktu malam. Sempurnakan puasa sampai masuknya waktu malam. Masuknya waktu malam adalah dengan tenggelamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Jadi Allah memerintahkan untuk menyempurnakan puasa sampai masuknya waktu malam. Sehingga waktu malam, permulaan waktu malam, datangnya waktu malam itulah waktunya berbuka puasa. Nah, jangan kemudian menganggap lah jere nek semakin susah semakin besar pahalanya. Ya. Pernah dengar kayak gitu, Mas? Semakin melakukan amalan semakin susah, pahalanya semakin besar, ya kan? Berarti ya barangkali ya ini berdasarkan sabda Nabi sebenarnya mereka itu ya memahami ini. Itu Nabi ketika mengatakan kepada istrinya Aisyah ya, ajruki ala qadri nasabik. Ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu itu sebanding dengan ya kesusahanmu ya. Rasa capekmu. Jadi apa susahmu, pahala yang kamu dapatkan itu sebanding dengan kesusahan yang kamu dapatkan. Barakallahu fiik. Nah, ini dipahami, oh berarti semakin susah kemudian semakin besar pahalanya gitu. Berarti bukane bar tarawih bae, ya kan? Lah, semakin panjang kok semakin banyak pahalanya, iya Mas? Nah, iya. Iya enggak? Enggak. Oh, iya. Enggak kayak gitu, betul barakallahu fiik. Nah, jadi tidak seperti itu. Terus hadis tadi gimana? Jadi ajruki ala qadri nasabik. Pahala yang kamu dapatkan itu seukuran sebanding dengan kesusahanmu ini adalah kesusahan yang asli, kerepotan yang benar-benar asli melekat pada sebuah ibadah itu. Memang asli. Aslinya antara waktu subuh sampai maghrib susahnya kayak apa ya itulah. Termasuk contoh lah ya, barangkali dalam sholat. Ya susahnya berdiri, ya capeknya berdiri ketika membaca ayat yang panjang. Semakin lama banyak yang dibaca itu semakin besar pahalanya. Kenapa? Semakin capek. Tetapi bukan kemudian, nah, supaya lebih capek lagi berarti berdirinya pakai satu kaki baik. Nah, kan semakin capek. Nah, ya enggak, itu dibuat-buat. Ya. Jadi, rasa susah dan capek yang memang asli. Makanya barangkali pernah mendengar riwayat, ada sahabat yang sengaja berjemur ya, ketika puasa. Nah, nek semakin haus kan semakin besar pahalanya. Yuh, berjemur baik. Ya enggak. Itu dibuat-buat. Ya. Kalau disengaja dibuat-buat itu yang tidak benar. Tetapi memang betul-betul bukan dibuat-buat. Tetapi memang merasakan lelah dan capek itu yang memang semakin besar pahalanya. Ya. Bukan juga misalkan jalan dari rumah ke mana? Ke masjid misalnya, supaya capek kan, berarti lari bae. Larinya lari kayak lari di tempat tapi langkahnya kecil-kecil tapi lari ya gitu. Kan capek sampai masjid ngos-ngosan sih. Nah, bukan kayak gitu. Jadi bukan kesusahan yang dibuat-buat. Makanya ketika ada sahabat yang sengaja berjemur dalam puasa, kemudian dikerumuni orang ya, karena lemes. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahnya untuk murruhu ya. Ya. Murruhu wa murhu an yudhallil wa an yutimma shaumahu kama qala alaihi salatu wasallam. Datangi dia, perintahkan dia untuk berteduh, jangan berpanas-panasan. Dan perintahkan untuk melanjutkan puasanya. Nah, jadi tidak kemudian disyariatkan sengaja berjemur. Enggak. Kembali kepada pembahasan kita. Jadi bukan sengaja memperpanjang waktu. Berbuka baiklah. Atau nantilah menjelang bukanya menjelang Isya misalkan. Nunggu waktu azan Isya misal. Ya enggak benar. Ya. Tayyib. Kembali kepada permasalahan kita. Jadi dianjurkan segera berbuka. Tapi ada pembahasan para ulama di sini yang perlu kita pahami. Perlu kita pahami, yaitu terkait dengan zaman dulu atau barangkali zaman sekarang. Di zaman dulu ketika pas matahari tenggelam mendung gelap atau hujan, misal hujan lebat. Nah, ini sih sudah tenggelam atau belum ya? Mataharinya, wong dari tadi hujan, ya kan? Pas tenggelam pun tidak tahu. Kalau sekarang mungkin ya punya HP macam-macam, jam juga banyak. Tapi barangkali pas di rumah, qadarullah jamnya mati, baterainya habis, ya. HP-nya juga baterainya habis, karena listrik mati dari pagi belum dicarger misal, ya. Pas sorenya juga hujan, ya. Enggak dengar ada azan, hujan sih. Listrik pada mati, ya kan? Hujan enggak dengar. Enggak dengar azan karena listrik mati, enggak ada pengeras suara, ya kan? Hujan lebat, ya. Jam mati. Ini tidak tahu waktu berbuka ini sudah masuk waktunya buka atau belum. Nah, terus bagaimana seperti itu? Baik, kata para ulama terkait dengan masalah seperti ini, ya. Jadi batasan yang diperbolehkan adalah sampai ghalabatuz zon, ya, kalau tidak bisa yakin. Sampai tingkat dominan, ya. Dugaan masuk waktu maghribnya itu sudah dominan, bukan sekedar ragu. Ini sih sudah azan belum ya? Tapi kayaknya kalau kondisinya kayak gini nih, biasanya jam segini wis azan lah. Itu. Tetapi kalau menduga, ya, hanya mengira-ngira, tetap atau masih ragu, betul-betul ragu, maka ragu sebelum masuk waktu maghrib itu belum boleh berbuka puasa. Masih ragu ya, ragu. Berbeda kalau sudah ada kecondongan, maksudnya yakin atau mendekati yakin. Berbeda dengan sebaliknya, ya. Berbeda kalau ragu sudah masuk waktu subuh atau belum. Nah, jadi perbedaan yang disebutkan oleh ulama, satunya ragu sudah masuk waktu subuh atau belum, satunya ragu sudah masuk waktu maghrib atau belum. Ada yang bisa membedakan? Bedanya kalau apa? Bedanya kalau ragu masuk waktu subuh itu berarti pagi Ustaz. Ya. Kalau ragu masuk waktu maghrib berarti itu sore Ustaz. Nah, ya itu genap perbedaan. Cuman dalam masalah hukum, nah, bedanya apa? Nah. Kalau ragu masuknya waktu subuh, masih boleh makan dan minum. Ya. Kalau ragu masuknya waktu maghrib, belum boleh makan dan minum. Misal ya, pas subuh, kasusnya mirip misalkan. Listrik mati, ya. HP juga mati, baterainya habis, ya. Jam juga qadarullah mati, ya. Baterainya juga habis. Harusnya kemarin beli baterai lah, qadarullah lupa, belum diganti baterainya. Listriknya mati, HP-nya habis baterainya. Biasanya nyargernya pagi-pagi, ya. Qadarullah pagi-pagi malah listriknya mati, pas baterainya habis. Tidak ya. Tahu ini sih masuk subuh apa enggak. Hujan lagi orang krungu, azan subuh. Maka dia berusaha perkirakan keluar, lihat langit. Langitlah gelap semua kayak gini. Hujan, mendung. Ragu, ragu sudah masuk subuh atau belum. Maka kondisi seperti ini para ulama mengatakan masih boleh makan dan minum. Ya, ragu. Sudah masuk, makan dan minum. Termasuk barangkali yang sekarang. Ada dengar azan. Loh, ini azannya jam semuanya azan ke sih? Kecepetan apa ya? Kayaknya kecepetan lah. Kayaknya langsung azan lah. Nah, kayaknya jam segini belum subuh kok. Kayak gitu. Kemarin-kemarin kayaknya azannya misalnya. Misalnya 4:30 kok. Ini kok jam 4:25 kok sudah azan. Misal. Ah kecepetan lah kayaknya lah. Misal. Kita enggak punya jadwal. Subuh misalnya. Kemarin-kemarin aja 4:30 ini mau 4:30 kurang 5 kok sudah azan. Lah kecepetan lah inilah. Nah. Maka kita ragu itu sudah masuk subuh atau belum. Maka masih boleh makan dan minum. Jadi ketika ragu masih masuk subuh atau belum, masih boleh makan dan minum. Kalau ragu masuk waktu maghrib, belum boleh makan dan minum. Kenapa? Kenapa dibedakan seperti ini? Ada yang bisa jawab? Hah? Kenapa dibedakan? Tayyibarakallahu fikum. Para ulama kita membedakan ini berdasarkan dengan kaidah. Ya. Kaidah dalam usul fikih apa? Kaidah fikihiyah, ya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa hilang atau dikalahkan dengan keraguan-raguan. Yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Baik, coba kita lihat atau kita praktekkan terkait dengan ragunya masuk waktu subuh. Ketika ragu sudah masuk waktu subuh, yang yakin apa? Yang yakin itu adalah masih malam. Jadi, malam itu sesuatu yang yakin, yakin masih malam, kemudian masuk subuh atau belum itu diragukan. Ya. Sementara kalau ragu masuk waktu maghrib, siang itu adalah sesuatu yang yakin karena yang sebelumnya. Siang itu sesuatu yang yakin. Nah, tidak bisa yakinnya masih waktu siang itu terkalahkan dengan keraguan-raguan sudah masuknya waktu maghrib atau belum. Sebagaimana yakinnya waktu malam itu kita yakin, kan awalnya malam, kita yakin ini malam tapi sudah waktu subuh atau belum itu kita ragu. Sehingga yang ragu adalah masuknya waktu subuh atau belum. Baik. Nah, yang ragu ini tidak bisa mengalahkan yang yakin. Yang ragu, ragunya masuk waktu subuh atau belum tidak bisa mengalahkan tentang masih yakinnya waktu malam. Ragunya masuknya waktu maghrib tidak bisa mengalahkan yakinnya masih waktu siang. Ya, sehingga dibedakan. Ketika yakinnya waktu malam itu tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu, sekedar ragu-ragu masuknya waktu subuh, maka masih boleh makan dan minum. Sebaliknya, ketika yakinnya waktu siang itu tidak bisa dikalahkan dengan datangnya waktu malam, sudah datang waktu malam atau belum sih, ragu. Ya. Maka itu tidak bisa mengalahkan yakinnya waktu siang. Sampai yakin atau sampai istilahnya ghalabatuzzon, ya. Perkiraan yang dominan, ya. Dominan. Tanda-tanda atau yang lainnya itu dominan. Kayaknya puasane wis suwe temen iki lah wis maghrib kayaknya, ya. Kemungkinan besar ini sudah maghrib. Rasanya sudah dari asar sudah lama sekali sih dari tadi, nah, misal. Baik, itu misalkan. Wong tadi aja sebelum misal ya, pas mulai hujan itu jam 5 hujan, mendung, listrik mati, ya, jam 5 sore, ah ini kayaknya sudah 1 jam lah dari tadi hujannya yang seperti ini, sudah yakin. Tapi kalau baru sekitar 1/2 jam, oh ini terus diperkirakan, oh ini kayaknya wis maghrib lah, padahal masih ragu-ragu, tidak boleh. Ya, sampai yakin atau sampai ghalabatuzzon, yaitu sampai ada perkiraan yang dominan. Jadi mensegerakan berbuka maksudnya adalah melakukan di awal waktu, ya, bukan melakukan sebelum waktunya. Nah, itu intinya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian ahibati fillah azzakumullah, ya, terkait dengan sunnah yang lain, ya, dalam berbuka, ya, sambil menunggu syuruk lah, ya. Syuruk jam berapa syuruk? Lihat jadwal. Jam berapa, Mas? 6. Jam 6, ah, insyaallah. Jadi selesai meskipun jadwalnya sampai 5.45, ya. Lah enggak apa-apalah, tambahlah, ya. Sampai syuruk sekalian, jadi pada sholat syuruk. Nah, baik, barakallahu fiik. Nah, disunahkan, ya, disunahkan makan kurma, ya, ketika berbuka diawali dengan makan kurma. Ya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis yang ma'ruf, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, beliau mengatakan terkait dengan masalah berbuka ini, atau riwayat dari Anas bin Malik dalam riwayat Abu Dawud dengan sanadnya hasan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, yuftiru ala rutubat qabla an yusalli. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka puasa ya, dengan makan rutub. Rutub itu kurma yang masih fresh ya, kurma yang baru tua ya, sudah tua tetapi belum begitu, tidak gembur ya, masih keras-keras gitu ya, masih keras itu. Nah, rutub, tapi ya mungkin jarang, tapi ya sudah ada sih di tempat kita, tapi lebih sedikit dibandingkan dengan tamr. Kalau tidak ada rutub, kurma yang masih basah tadi itu, yang basah maksudnya adalah kurma yang fresh ya, istilahnya baru metik atau masih belum gembur gitu ya. Kalau tidak ada ya, fa illam takun rutubat fa ala tamarat. Kalau tidak ada rutub, maka beliau berbuka dengan tamar. Tamar itu kurma yang sudah ya, sudah tersimpan ya, sudah tersimpan. Kalau rutub, kurma yang masih fresh ya, yang masih fresh. Nah, banyak kebanyakan kita yang sudah tersimpan ya kan, karena jauh dari pohon kurma barakallahu fiik. Fa illam takun, kalau tidak ada kurma juga ya, hasa hasawatin min ma'in, beliau ya meneguk beberapa teguk air ya, beberapa teguk air. Nah, barakallahu fiik. Sehingga kalau tidak ada kurma, air putih dulu. Air putih dulu, baru nanti terserah yang lain ya, kolak, gorengan ya, ketuk ya, boleh monggo barakallahu fiik. Apa baik. Baik, kemudian yang langsung saja, sunnah berikutnya membaca doa ketika berbuka. Hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanadnya hasan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza afthara qala dhahaba adh-dhama'u wabtalatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Nah, doa yang ma'ruf ya. Dhahaba adh-dhama'u, telah hilang dahaga. Ya. Lapar dahaga sudah hilang. Wabtalat al-uruqu, dan sudah basah ya, al-uruq ya, urat-urat sudah basah kembali. Sudah hilang dahaga, urat-urat sudah basah kembali. Wasabat al-ajru, dan pahala sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan maksudnya. Insyaallah. Nah, ini kurang lebih ya maknanya, rampung puasa walhamdulillah ya. Puasanya rampung, dapat pahalanya, gitulah ringkasnya. Puasanya selesai, pahalanya dapat. Nah, ini wallahu a'lam. Adapun riwayat doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu terus apa? Wa ala rizkika aftartu, terus bi rahmatika ya arhamar rahim. Nah, masih kemutan sedikit-sedikit. Ini cukup ma'ruf ya, lebih ma'ruf di masyarakat. Dan ini riwayat yang lemah ya, ini riwayat yang lemah. Dan kenapa juga aneh ya, saya juga kadang berpikir, kenapa yang lemah cukup justru malah apa ya, dikenal, justru yang sahih malah enggak dikenal dan disampaikan. Saya juga kadang heran, kenapa ya? Kenapa yang disebar justru malah yang lemah-lemah gitu loh. Yang sahih aja ada kok, ya kan? Kenapa yang disebar justru malah yang lemah? Nah, Wallahu a'lam bisawab, kenapa terjadi seperti itu? Apakah ada yang menyengaja atau tidak? Wallahu a'lam ya. Yang jelas realita demikian. Lebih tersebar yang hadis-hadis yang lemah yang seperti itu dibandingkan dengan riwayat yang sahih. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian ahibati fillah azzaqullah, di antara sunnah yang lain ya. Sunnah yang lain ya. Selama kita berpuasa ya. Semangat sholat malam ya. Semangat sholat malam melebihi malam-malam biasanya. Nah, barakallahu fikum. Sholat tarawih istilahnya lah. Nah, di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini ya, yang memberikan dorongan bagi kita, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, man shala ma'al imam hatta yansharif ya, kutiba lahu qiyamu lailah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa yang salat setelah tarawih maksudnya ya, sampai selesai bersama dengan imam, maka ditulis untuk dia sholat satu malam penuh ya. Sholat satu malam penuh. Nah, ini sesuatu yang jarang kita dapatkan. Kita untuk melakukan sholat dari habis isya sampai subuh, nah itu sesuatu yang mungkin jarang sekali lah orang yang mampu ya. Kalaupun ada yang mampu, sebagian ulama mengatakan justru malah makruh, dilarang. Sholat semalam penuh tanpa tidur, justru malah para ulama mengatakan itu sesuatu yang tercela. Ya. Pertama, susah untuk dikerjakan. Kalaupun ada yang melakukannya, justru malah tercela. Kenapa tercela mas? Duh, sholat masa tidak boleh malah tercela sih gimana? Nah, ada yang tahu mas kenapa? Hadis yang ma'ruf ya. Hadis yang ma'ruf, dalilnya hadis yang ma'ruf. Hadis terkait dengan ada tiga orang yang datang ke istri Nabi bertanya tentang ibadahnya Nabi. Ya. Sehingga mereka menganggap, "Lah, kalau ibadahnya Nabi kayak gitu ya bagi kita masih sedikit lah." Ya. Taqalluha. Mereka masih menganggap sedikit ibadahnya Nabi. Wong Nabi kan diampuni dosanya. Lah kita kan tidak dapat jaminan ampunan, harusnya ibadahnya ya lebih banyak, ya kan? Masuk logika enggak? Masuk logika. Nabi yang sudah diampuni dosanya, ibadahnya kayak gitu, ya kita harusnya ibadahnya lebih, wong enggak ada jaminan ampunan, enggak dapat jaminan ampunan. Makanya ada satu orang yang mengatakan, ya kan? Nah, ini yang terkait dengan pembahasan wa ama ana fa aqumul lail wala arqud. Adapun aku akan sholat satu malam penuh, tidak akan tidur. Nah, ya kan? Yang satunya lagi ya, tidak akan menikah. Yang satunya lagi puasa terus setiap hari. Tidak pernah ya, tidak puasa. Semuanya di akhir hadis diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan hadis yang ma'ruf, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Di hadis sebelumnya Nabi mengatakan, wa amma ana usalli wa arqud. Adapun aku, sunahku. Ya. Ajaran Nabi itu, ya sholat dan tidur. Ana, wa amma ana, ana usalli wa arqud. Adapun aku, kata Nabi, aku itu, ya sholat malam, ya tidur. Jadi ada duanya, ada dua-duanya. Sehingga dari hadis ini para ulama mengatakan, orang yang justru sengaja sholat malam full, itu menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tertelannya di situ. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Nah, ini salat tarawih bersama dengan imam hingga selesai dapat pahala seperti salat satu malam penuh. Ya kan eman-eman kalau ditinggalkan. Ya, mungkin sebagian orang bilang, "Lah, salat tarawih kan orang wajib lah. Sunnah." Iya, memang sunnah ya kan. Kalau kalian dapat bansos, baik antri, ya kan, antri dapat bansos ya. Jangankan bansos yang dikasih ya, yang katanya ada apa jualan sembako gratis, gratis. Jualan sembako murah saja rebutan ya kan. Ini ya dapat pahala sholat semalam penuh ya. Dan yang enggak mungkin kita bisa kerjakan. Barakallahu fikum. Nah, mungkin ada yang ngakali. Lah, hadisnya kan sampai selesai. Sampai imam selesai. Berarti ya sholatnya meluitiri baiklah ya. Buri-burinan tok. Nah, kayak imamnya, wis rokaat berapa sih? Nah, sudah rokaat ke, ini sholat terawihnya, rokaat yang ke berapa berarti? 78 ya. 78, oh ayo melu. Nah, rokaat 78 ikut. Habis 78, witirnya melu sing siji baiklah mengku. Nah, misalkan ya. Yang penting kan katanya sampai imam selesai, ya kan? Ah, ini kan kita dapat sampai imam selesai, ya kan? Ya enggak, selesai itu dari awal, ya. Ngikuti imam maksudnya selesai. Maksudnya mengikuti imam dari awal sampai selesai. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini barangkali ya di sebagian tempat ada yang sholat di masjidnya itu 21 atau 22 barangkali ya. Atau 21 atau 23. Kemudian dia berpendapat sholatnya itu 11. Ya. Maka kemudian dia lah melu walu bae lah. Witire mengko nang omah dek, dewek bae. Tidak. Kenapa tidak? Ya eman-eman. Ya. Kalau dia tidak ikut bersama imam sampai selesai, dia tidak mendapatkan pahala satu malam penuh. Ya. Makanya udah selesai saja sampai, apa, bareng aja sama imam sampai selesai. Nah, jangan cuma dapat separuh, kemudian pulang witir sendiri. Alasannya, ya Nabi kan, apa, sholat tarawihnya kan tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, barakallahu fikum. Ya, walaupun pembahasan tarawih insyaallah sudah ada yang bahas lah ya. Ya, para ulama mengatakan itu pilihan Nabi dan memang itu yang terbaik. Tetapi ya ulama juga mengatakan jumlah-jumlah yang lainnya itu juga termasuk sunnah Khulafaur Rasyidin. Bahkan riwayat terkait dengan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya mengumpulkan jamaah ketika itu bersama dengan diimani beberapa sahabat di antaranya ada dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu ya. Maka apa di antaranya dalam riwayat ada beliau memerintahkan untuk sholat dalam jumlah di antaranya adalah 23 rakaat. Nah, jadi termasuk sunnah Khulafaur Rasyidin. Sementara kita diperintahkan untuk alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiina min ba'di. Nah, juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam salatul laili masna masna. Salat malam itu dua rakaat, tidak ada pembatasan. Jadi adapun perbuatan Nabi memilih 11 itu tidak membatasi. Karena Nabi tidak pernah mengatakan salat malam tidak boleh lebih dari 11 rakaat tidak. Cuman yang diriwayatkan adalah sholatnya Nabi. Jadi perbuatan Nabi itu sendiri, ya, perbuatan itu tidak bisa dijadikan sebagai batasan. Ya, kecuali Nabi mengatakan sholat malam tidak boleh 11 rakaat. Tidak ada sabda Nabi berupa ucapan, sekali lagi, berupa ucapan yang membatasi jumlah rakaat sholat malam. Yang ada adalah dari perbuatan Nabi sholat malamnya itu 11 rakaat. Ya, tidak lebih dari 11 rakaat sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nah. Ala kulli hal ya, kembali ke sini yaitu pembahasan tarawih lah ya. Ala kulli hal kembali ke sini kita semangat melakukan sholat tarawih ya, berjamaah bersama imam sampai selesai. Ya, terlebih lagi Nabi mengatakan hadis yang ma'ruf sebagai penutup barangkali man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat ya berdiri menegakkan salat di malam Ramadan ya karena iman dan ihtisab maka kutiba lahu anam ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barakallahu fikum. Itu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan ya sedikit. Bolehkah bikin sholat jamaah sendiri karena jamaah sebelah sangat cepat, tidak memungkinkan khusyuk. Oh, ayam matuk. Nah, pertanyaannya ayam matuk. Tayyib barakallahu fikum. Kalau memang ya, kalau memang sholat yang di masjid musola dekat tempat kita itu ya terlalu cepat yang tidak bisa dan tidak memungkinkan untuk tumakninah ya, salah satu rukun daripada sholat tidak terwujud yaitu tumakninah tidak terwujud, maka boleh ya sholat sendiri di rumah atau membuat jamaah sendiri misalkan di rumah atau di mana. Nah, tapi kenapa ya? Karena sholatnya itu cepat tidak sampai bisa tumakninah. Tetapi kalau cepatnya itu masih memungkinkan untuk tumakninah, maka ikut mereka itu lebih baik. Jadi batasannya adalah bisa tumakninah atau tidak. Dan batasan tumakninah adalah minimal bisa membaca doa yang wajib di setiap rukunnya ya, sekali ya. Misalkan membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali ketika benar-benar rukuk loh ya, bukan dalam perjalanan ya, bukan dalam pergerakan dari berdiri ke rukuk kemudian Subhana Rabbiyal Azim zimnya itu langsung menyat, enggak ya. Jadi ketika benar-benar nunduk mulai Subhana Rabbiyal Azim, nah, baru diangkat sekali itu sudah dianggap tumakninah. Nah, demikian juga sujud. Jadi ketika nempel semua anggota tubuh, termasuk jidat dan hidung sudah nempel ke tanah, baru mulai membaca Subhana Rabbiyal A'la. Sekali minimal. Itu sudah dianggap tumakninah. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, maka ya tidak sah sholatnya sebagaimana yang ma'ruf ya terkait dengan hadis, orang yang salah sholatnya, ya orang yang seperti itu ya. Yang dilarang oleh Nabi SAW, naqrah kan naqrah titik. Mematuk seperti mematuknya ayam jago. Nah, itu termasuk yang dilarang. Hadis yang ma'ruf. Sehingga kalau memang tidak memungkinkan tumakninah, boleh membuat jamaah sendiri. Atau jamaah dengan keluarga di rumah misal. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.